بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan mempelajari kitab Sahih Muslim, kitabu Al-Fadail. Kitabu Al-Fadail. Al-Fadail jamak dari fadilah, yaitu keutamaan-keutamaan atau berbagai keutamaan. Yang pertama dari dan bab yang pertama, keutamaan nasab Nabi, keutamaan Nabi ketika atau dengan adanya batu mengucapkan salam kepada beliau. Itu sudah kita pelajari. Bab yang kedua, bab tafdilu nabiyyina sallallahu alaihi wasallam ala jami'il khalaiqi. Tafdilu nabiyyina sallallahu alaihi wasallam ala jami'il khalaiq. Bab keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala makhluk atau atas seluruh makhluk. Jadi beliau adalah yang paling utama atau yang paling mulia dari segala makhluk atau dari seluruh manusia, dari seluruh umat manusia sallallahu alaihi wasallam. Ini bab yang kedua. Hadis yang pertama, hadis nomor 5889. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathani al-hakam ibn Musa Abu Salih qala haddathana Hiqlun yani ibn Ziyad an al-Auza'i qala haddathani Abu Ammar qala haddathani Abdullah ibn Farrukh قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. Kata Nabi عليه الصلاة والسلام, أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع وأول شافع وأول مشفع. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang kandungannya ada beberapa hal di sini yang berkenaan dengan bab, yaitu bahwa Nabi SAW yang paling utama, yang paling mulia dari seluruh manusia. Itu bahagian pertama dari bunyi hadis, ana sayyidu waladi Adam. Ana sayyidu waladi Adam. As-sayyid, kata-kata as-sayyid, Artinya kata Al-Imam Al-Harawi sebagaimana dinukilkan oleh An-Nawawi, huwa alladhi yafuku qawmahu fil khair. Yang dimaksud dengan sayyid ini adalah orang yang mengatasi kaumnya dalam kebaikan. Jadi dari sisi kebaikan dia yang paling tinggi, ya, dari seluruhnya. Maka dia yang menjadi pemimpin dari di atas kebaikan. Huwa alladhi yafuku qawmahu fil khair. Itu makna as-sayyid menurut al-imam menurut al-Harawi. Selain al-Harawi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan as-sayyid adalah huwa alladhi yafza'u ilaihi, huwa alladhi yufza'u ilaihi fin nawaibi wasyada'idi fayaqumu bi amrihim wa yatahammalu anhum makarihahum wa yadfa'uha min anhum wa yadfa'uha anhum. Sayyid adalah orang yang dijadikan tempat berpegang, tempat menyandarkan perkara-perkara dalam kesempitan. Bila mana ada perkara yang sempit, perkara yang besar, maka merekalah yang menyelesaikannya. Mereka yang mengurusinya. Bila mana itu perkara yang menyusahkan, perkara yang menyempitkan, yang membuat banyak orang dalam kesusahan, maka dia yang menyelesaikan. Ya, maka dia yang menyelesaikan. Dia nanti yang menghilangkan kesusahan, berusaha untuk mengangkat kesulitan dari urusan-urusan orang banyak. Ini makna sayyid. Ya. Yang pertama tadi, pemimpin dalam kebaikan. Yang kedua, mengurusi urusan orang banyak. Mengurusi kesusahan orang banyak, kesempitan orang banyak, kesulitan orang banyak. Dan orang ketika merasa kesulitan, perginya kepada dia untuk menyelesaikannya. Ini yang dimaksud dengan kata sayyid yang diterjemahkan pemimpin, ya. Ya, pemimpin. Ya, bila mana itu maknanya, maka itulah sifat pemimpin. Bila mana makna sayyid itu pemimpin, maka kriteria pemimpin sesuai dengan makna kata sayyid adalah dia yang terkemuka dalam kebaikan. Dia yang selalu berada di depan dalam urusan kebaikan. Dan dia juga yang mengurusi kesulitan semua orang. Itu tugas pemimpin. Bukan untuk bersenang-senang. Ya. Bukan untuk mendapatkan kesempatan memperbanyak keburukan. Tidak. Yang dimaksud dengan sayyid yang bila mana diartikan pemimpin, itu yang tadi telah kita sampaikan menurut penjelasan para ulama. Imam Nawawi mungkin, ya, di sini ada terjemahannya berarti, ini dalam pada halaman 706, ya. Al-Harawi mengatakan as-sayyid yaitu pemimpin maksudnya seseorang yang kebaikannya melebihi kebaikan yang dimiliki oleh kaumnya. Ulama lain mengatakan maksudnya adalah seseorang tempat mengadu di kalangan kaumnya ditimpa musibah. Dikala mungkin, ya. Bukan di kalangan tapi dikala. Halaman 706. Ya, alinea pertama. Sudah? Ya. Ulama lain mengatakan maksudnya adalah seseorang tempat mengadu di kalangan kaumnya ditimpa musibah dan penderitaan. Kata di kalangan ini mungkin yang dimaksud adalah dikala ketika, ya, mengadu dikala kaumnya ditimpa musibah dan penderitaan. Sehingga dia yang melayani mereka, menanggung kesulitan mereka, dan menjauhkan mereka dari malapetaka. Ya, ini maksud dari makna atau dari kata as-sayyid. Baik. Kembali kita ke bunyi hadis, ana sayyidu waladi Adam. Ya, saya pemimpin waladi Adam. Maksud dari waladi Adam seluruh manusia. Ya, seluruh manusia keturunan Adam. Ya. Kemudian yaumal qiyamah. Ini dikaitkan waktunya di hari kiamat. Jadi kepemimpinannya yang ditegaskan oleh hadis ini kapan? Pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Kata para ulama, ketika dikhususkan waktunya hari kiamat, bukan berarti di dunia dia tidak memimpin. Ya. Kata dalam Imam Nawawi, Al-Nawawi mengatakan, dikhususkan kepemimpinannya itu di hari kiamat, padahal dia ma'annahu sayyiduhum fid dunya wal akhirah. Padahal Nabi itu pemimpin, sayyid di dunia dan di akhirat. Ya, di dunia dia sayyid yang termulia, yang paling banyak mengumpulkan kebaikan, yang bahkan dia menjadi rahmat untuk seluruh alam. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tetapi hadis ini kenapa dikhususkan hanya di hari kiamat? Kata mereka menjawab, "Anna fi yaumil qiyamati yadhhar su'daduhu likulli ahadin wa la yabqa mana'un wa la mu'anidun wa nahwuhu." Karena di hari kiamat tampak jelas sekali kepemimpinan Nabi, dan ketika itu tidak ada lagi yang menandingi, tidak ada yang menyaingi, tidak ada yang berkuar-kuar saya pemimpin, yang merasa lebih. Di hari kiamat tidak lagi. Semuanya membutuhkan Nabi Muhammad. Semua manusia butuh Nabi Muhammad SAW. Bukankah hadis syafaat di awal kitab saya Muslim ini, kita telah mempelajari bagaimana manusia semuanya membutuhkan seseorang untuk meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memulai faslal qadha. Sampai Nabi Adam mengangkat tangan. Lima orang manusia termulia ketika itu diminta, atau empat orang termulia ketika itu diminta, mereka tidak bisa lepas tangan. Ya. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, lima. Ya. Diminta untuk memohon kepada Allah memulai faslul qadha. Mereka karena manusia dalam penantian yang tidak nampak apa yang harus yang akan terjadi. Penantian yang semu. Mereka hanya menunggu dan tidak tahu apa yang akan diperbuat untuk mereka. Dalam keadaan yang sempit, matahari didekatkan, dibangkitkan mereka tanpa berpakaian, tanpa beralas kaki, tidak ada tempat berteduh, tidak ada naungan. Ya. Manusia semuanya dikumpulkan, dan bukan 1-2 jam. Ya. Lama dikumpulkan oleh Allah untuk menanti. Akhirnya mereka mencari penyelesaian. Allah, sebagian riwayat Muslim dinukilkan di sana bahwa Allah mengilhamkan ketika itu kepada mereka untuk mencari solusi. Teringat oleh mereka Nabi Adam, maka dicari Nabi Adam. Untuk ketika sampai bertemu Nabi Adam, mereka mengatakan, "Tidakkah engkau melihat keadaan kita ini? Tidak tahu pasti apa yang akan terjadi. Ala tara mahnahnu alaih?" Nah, kemudian, bukankah engkau nenek moyang manusia dicipta oleh Allah dengan kedua tangannya yang maha mulia? Ya, mintalah kepada Allah. Kata Nabi Adam, "Saya tidak, bukan orangnya. Saya tidak pantas untuk meminta itu. Pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Fa'innahu awwalu rasul." Karena dia rasul yang pertama. Dicari Nabi Nuh, berjumpa, dan dia juga mengatakan, bukan saya orangnya. Pergi kalian kepada Nabi Ibrahim. Dicari Nabi Ibrahim, begitu juga. Disuruh mencari Nabi Musa, begitu juga. Disuruh mencari Nabi Isa, begitu juga. Nabi Isa mengatakan, cari Nabi Muhammad. Jadi penyelesaian untuk urusan semua manusia pada Nabi. Ketika Nabi dijumpai oleh mereka, Nabi mengatakan, ana laha. Kata-kata ini sudah merupakan penyelesaian. Sayalah orangnya. Ya. Sayalah orang yang kalian cari. Lalu Nabi SAW, fa'akhirru lillahi sujjadan. Maka saya tersungkur sujud memuliakan Allah dalam waktu yang lama. Memuji Allah dengan pujian-pujian yang saat ini ketika di dunia, yang ketika dinyampaikan hadis ini, dia tidak tahu apa kata-katanya. Di dunia tidak dibukakan oleh Allah pujian-pujian tersebut. Dari nama-nama Allah. Ya. Minal mahami wa futihali minal mahamidi ma lam a'lamhu al-yawm. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dari pujian-pujian yang hari ini saya tidak mengetahuinya. Padahal Nabi manusia yang paling sempurna memuji Allah dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya. Tetapi ketika itu dia dibukakan pujian-pujian yang lain. Menunjukkan bahwa Allah memiliki nama-nama yang tidak disebutkan, diceritakan oleh Allah di dunia kepada Nabi. Makanya doa meminta keberkahan dari Al-Quran. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au allamtahu ahadan min khalqik. Kemudian aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ini tingkatan-tingkatan nama-nama Allah. Ya. Yang Allah ajarkan kepada semua manusia, yang Allah turunkan di dalam Al-Qur'an, yang Allah ajarkan kepada nabi-nabi, kemudian yang Allah rahasiakan, yang tidak diberitahukan di dunia kepada siapapun juga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti akan diberitahukan sebahagian. Nanti dia memuji Allah dengan pujian-pujian tersebut sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Isfa' tu syafa'. Berilah syafaat dan engkau akan diizinkan untuk memberi syafaat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala dia meminta dan Allah memulai. Ini semua manusia membutuhkan. Dan tidak ada satupun yang mengaku-ngaku bisa melakukannya. Sampai Nabi yang lima tadi tidak mengatakan, saya bukan orangnya. Ya. Dan bahkan mereka beralasan dalam sebagian riwayat hadis Safwan ini, innallaha ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab mithlahu qablu walan yaghdaba mithlahu ba'du. Allah hari ini murka, kemurkaan yang tidak pernah sebelumnya seperti ini. Dan tidak akan seperti itu pula selanjutnya. Dan murka yang tertinggi. Jadi mereka tidak merasa tidak pantas untuk meminta sesuatu saat Allah murka. Walillahil mathalul a'la. Kita juga demikian ketika kita misal meminta sesuatu kepada orang yang sering memberi, tapi saat kondisinya dia dalam keadaan marah, merasa pantaskah kita meminta sesuatu? Tidak. Jadi para nabi yang mulia tadi, dan bahkan sebagian mereka adalah ulul azmi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ini ulul azmi. Yang termulia dari seluruh para rasul, termasuk Nabi Muhammad SAW, ulul azmi, lima orang. Dan ini yang ditekankan oleh hadis ini. Ana sayyidu waladi adama wala fakhar. Ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamah. Pada hari kiamat. Kenapa? Karena hari itu semua manusia membutuhkan Nabi. Dan penyelesaian, solusi yang diberikan oleh Nabi untuk seluruh manusia tanpa terkecuali. Sampai para Nabi dan Rasul pun terselesaikan urusan mereka dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Maka syafaat itu dinamakan dengan as-syafa'atul uzma. Syafaat terbesar yang khusus milik Nabi. Yang dijanjikan oleh Allah. Yang kita minta setiap selesai azan, wa ba'athu maqaman mahmudan mahmudan alladhi wa'atta. Ya. Ati Muhammadan al-wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta. Kata para ulama masyarakat hadis ini yaitu yang dijanjikan oleh Allah untuk satu orang saja. Itu syafaat ini. Bayangkan bagaimana keberkahan solusi yang didapatkan, diterima, dirasakan penyelesaiannya oleh seluruh manusia. Penantian yang lama tiba-tiba dimulailah pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini luar biasa. Makanya dikhususkan itu karena tidak ada yang mengaku-ngaku bisa menyelesaikan. Jangankan sembarangan manusia. Ulul azmi selain dari Nabi Muhammad SAW merasa meyakini bahwa mereka bukanlah orang yang bisa menyelesaikannya. Makanya dikhususkan su'daduhu, kepemimpinannya tadi, sayyidnya tadi, di hari kiamat. Sementara di dunia, walaupun dia adalah sayyid, tetapi masih banyak orang yang mengaku lebih dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sekian banyak manusia yang membencinya. Sekian banyak manusia yang sudah lama ribuan tahun dia meninggal dunia masih membencinya. Ya, umat Nabi Muhammad, mereka sekarang mencela Nabi Muhammad, itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad. Karena seluruh manusia setelah Nabi Muhammad diutus alaihi salatu wasallam itu umat beliau. Dan umat Nabi Muhammad dibagi dua. Ummatul ijabah dan ummatul da'wah. Ummatul ijabah, umat yang menyambut seruan Nabi, itu yang menjadi muslim, beriman, mengucapkan dua kalimat syahadat. Sementara ummatul da'wah, umat yang memang harus, ya, harus didakwahi. Harus sampai kepada mereka dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka-mereka yang sekarang mencela, baik itu muslim atau non-muslim, semuanya umat Nabi Muhammad. Ya, semuanya umat Nabi Muhammad SAW. Dan mereka nanti membutuhkan Nabi. Jangankan mereka yang umat Nabi Muhammad. Dari mulai Nabi Adam AS sampai manusia terakhir sebelum hari kiamat, membutuhkan Nabi Muhammad SAW. Ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah. Karena kemuliaan inilah maka Allah Subhanahu wa taala selalu melindunginya, membelanya, memusuhi musuh-musuhnya. Ya. Membinasakan orang-orang yang membencinya. Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang selamat, dibinasakan oleh Allah, apalagi orang-orang yang mencaci makinya. Tidak ada tersisa. Sepanjang sejarah dibinasakan oleh Allah, dihukum oleh Allah. Allah menjanjikan demikian. Jadi kembali kita tekankan bahwa pengkhususan nas hadis itu bahwa kepemimpinan Nabi itu hanya di hari kiamat, bukan karena di dunia, bukan karena di dunia dia tidak pemimpin, bukan karena di dunia dia bukan sayyid, tetapi di dunia masih banyak orang-orang yang berusaha untuk menandinginya. Di masa beliau hidup, ya, jangankan menandingi, bahkan banyak mereka yang semasa dengan Nabi yang merasa Nabi SAW bukan apa-apa. Ya, bahkan salah satu dari pemimpin yang disurati oleh Nabi, surat dakwah, ya, mengatakan siapa yang mampu untuk mencabut kekuasaan saya. Dia merasa terhina ketika mendapatkan surat Nabi, karena levelnya sudah sama-sama pemimpin. Ya, mim Muhammadin Rasulillah. Mendapat surat Nabi saja mereka merasa terhina. Maka dikoyak-koyak, ya, diinjak-injak oleh mereka surat Nabi karena merasa terhina. Di dunia itu, karena mereka merasa Nabi SAW tidak selevel dengan mereka. Ya. Akhirnya kekuasaan mereka dicabik-cabik seperti apa, kekuasaan Persia Kisra, ya, yang mengoyak-ngoyak surat Nabi SAW, kekuasaannya pun dikoyak-koyak oleh Allah. Sampai hari ini, semenjak dikalahkan oleh Romawi ketika itu, sampai hari ini mereka tidak punya kekuasaan. Dan sampai hari kiamat, ya, insyaAllah mereka tidak akan bisa menegakkan kembali kekuasaan mereka. Kenapa? Karena doa Nabi. Ya, karena merasa terhina dengan surat Nabi SAW. Ini pembelaan Allah. Romawi, ketika menerima dan bahkan meletakkan surat Nabi di tempat yang termulia, dalam kota, dan kota itu terbuat dari bahan yang luar biasa, mewah, disimpan terus, kemudian dia baca, diperdengarkan ketika dia membaca surat tersebut, dan memegangnya pun luar biasa di hadapan semua orang, dan dia merasa benar-benar surat ini surat termulia, dijaga oleh Allah kekuasaannya sampai hari ini. Sampai hari ini. Allahumma, ini pembelaan Allah untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam di dunia. Tetapi tidak Nabi katakan itu di dunia karena alasan tadi, karena di dunia masih banyak orang-orang yang merasa Nabi bukan pemimpin. Ya, bukan pemimpin, dan bahkan sangat hina, dan mereka berusaha untuk terus menghina dan mencerca, mencaci makinya. Makanya dikhususkan oleh Nabi yaumul qiyamah. Bukan berarti di dunia tidak pemimpin. Baik, ini yang berkenaan dengan bab kita. Kemudian keutamaan Nabi yang berikutnya dalam hadis ini yang keluar dari judul bab, wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabru. Judul babnya kan keutamaan Nabi atas seluruh manusia. Itu yang tadi. Bagian pertama tadi. Sementara yang sekarang memang keutamaan Nabi juga. Dan bisa jadi ini untuk semua manusia. Tetapi dia yaitu orang yang pertama kali dibangkitkan. Wa awwalu, dan yang pertama orang yang yansaqqu anhul qabr, yang terbelah kuburannya untuk membangkitkannya. Jadi yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah dari manusia adalah Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa sebelum hari kebangkitan ini semua manusia mati. Tidak ada yang tersisa. Ya. Sebelum hari dibangkitkan bahwa semua yang namanya manusia mati. Tidak ada yang masih hidup. Mati semuanya. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi. Ditiuplah sangkakala, maka mati semua yang di langit dan semua yang di bumi. Lalu Allah kecualikan yang dikehendakinya. Ada yang tidak mati, tapi itu kehendak Allah. Asalnya semua mati. Semua para nabi mati. Ya. Yang sekarang ini abadi, ya, yang tetap masih hidup, walaupun nabi sudah meninggal dunia, seperti Nabi Isa alaihissalam, dalam keyakinan kita, kaum muslimin, hidup. Ya. Sampai nanti Allah turunkan kembali ke dunia, ke bumi, dalam keadaan sebagaimana dia di langit. Sebagaimana dia sebelum diangkat ke langit. Nanti dia diturunkan kembali, dan dia hidup lagi, bukan sebagai seorang nabi. Karena sudah selesai pengutusannya. Nabi Allah mengatakan tidak, nabi mengatakan tidak ada nabi setelah saya. Ya. Dia diturunkan oleh Allah untuk berhukum dengan syariat Nabi Muhammad. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang telah kita pelajari di Sahih Muslim ini. Allah turunkan untuk berhukum dengan hukum syariat Nabi Muhammad. Memecah, menghancurkan salib, membunuh babi, menerapkan upeti, ya, dan seterusnya. Nah, baru nanti semuanya sebelum hari kiamat meninggal dunia, tanpa terkecuali. Nah, lalu nanti dibangkitkan pada hari kebangkitan yang diceritakan di sini, wa awwalu man yansaqqu anhul qabr. Sayalah orang yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa awwalu syafi'in wa awwalu musaffa. Ini keutamaan Nabi yang ketiga dalam hadis ini, yaitu manusia pertama kali yang memberi syafaat. Syafi' memberi syafaat. Maksudnya yang memintakan syafaat. Yang ini tadi, syafaat yang pertama tadi. Syafaatul Uzma. Karena setelah itu nanti, setelah itu apalagi, ya setelah manusia diadili, diberi putuskan keputusan mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan banyak syafaat-syafaat. Baik itu dari Nabi SAW sendiri, ataupun dari nabi-nabi yang lain. Ya. Ada syafaat yang bergabung antara Nabi dengan nabi-nabi yang lain, antara Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi yang lain, dan bahkan bergabung antara mereka para nabi dengan orang-orang beriman. Orang-orang beriman juga memberi syafaat. Al-Quran memberi syafaat, puasa memberi syafaat. Tetapi yang pertama kali yang memintakan syafaat untuk yang meminta syafaat kepada Allah atau menyampaikan permintaan syafaat kepada Allah, Nabi yang tadi ceritanya as-syafa'atul uzma. Tidak ada yang lain. Dia yang pertama, wa awwalu syafi'. dan dia yang pertama kali orang yang dikabulkan permintaan syafaatnya. Musyaffa' orang yang diterima syafaatnya oleh Allah. Makanya Allah mengatakan irfa' ra'sak. Isfa' tusyaffa'. Tusyaffa' itu yang musyaffa'. Kalau isfa' dia yang memintakan, ya yang memberikan syafaat, itu memintakan untuk syafaat itu artinya menjadi perantara untuk melepaskan kesulitan orang lain. Ini syafaat. Ya. Bukan untuk dia, tapi untuk orang lain. Dan yang tadi yang terbesar itu untuk seluruh manusia. Nabi yang menjadi perantara seluruh manusia kepada Allah meminta. Meminta. Itu yang dimaksud dengan syafaat. Meminta kepada orang tertentu. Jadi dia di antara dua pihak. Pihak yang menginginkan, pihak yang memberi, dan dia di tengah-tengah. Itu yang syafaat. Maka Nabi SAW yang pertama kali menyampaikan atau melakukan menyampaikan syafaat, kemudian dia orang yang pertama yang diterima oleh Allah syafaatnya. Maka dinamakan dia musyaffa'. Ya, musyaffa'. Syafi' dia yang meminta, musyaffa' dia yang diterima permintaannya. Dan kedua-duanya menyampaikan permintaan dan diterima permintaannya, itu yang pertama kali adalah Nabi SAW. Ya. Adalah Nabi SAW dalam syafa'at uzma tadi. Maka dia mengatakan di sini, wa ana awwalu syafi'in wa musyaffa'. Awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'. Saya yang pertama pemberi syafaat dan saya yang pertama diterima syafaatnya dari seluruh manusia alaihi salatu wasalam. Ini kemuliaan yang luar biasa dan ini sebenarnya yang harus kita sebarkan. Alhamdulillah momentumnya tepat ketika kaum muslimin benar-benar tersakiti dengan adanya celaan-celaan untuk Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita mempelajari keutamaan Nabi. Keutamaan Nabi SAW. Bahwa dia manusia yang termulia. Makhluk Allah yang termulia. Alaihi salatu wassalam. Dan dia mulia di dunia. Sebagaimana dia nanti yang termulia di akhirat. Karena dia yang mendapatkan kedudukan tertinggi. Dia nanti di surga yang paling tinggi. Ya. Dia yang mendapatkan kedudukan yang paling tinggi. Yang paling dekat dengan Allah. Dan dia yang banyak jasanya kepada seluruh manusia. Jangankan di dunia, di akhirat juga demikian. Yang tadi syafa'an uzma ini jasa untuk semua manusia. Alaihi salatu wassalam. Jadi hadis ini, ya, hadis ini menunjukkan keutamaan Nabi SAW. Yang pertama kata-kata ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wa awwalu man yanshaq anhul qabru. Ini juga menunjukkan keutamaan karena dia yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah. Menunjukkan bahwa dia diperhatikan oleh Allah. Diberikan oleh Allah perhatian yang istimewa karena dari sekian banyak yang mati ketika itu dari seluruh manusia, dia yang diperhatikan pertama dan dia dibangkitkan pertama oleh Allah untuk segera ya merasakan kehidupan setelah berbangkit. Ya. Kemudian itu yang ketiga, wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa', keutamaan yang luar biasa. An-Nawawi di syarahnya mengatakan hadzal hadits dalilun litafdilihi sallallahu alaihi wasallam 'alal khalqi kullihim. Hadits ini menunjukkan keutamaan Nabi atas seluruh manusia, seluruh makhluk. Karena li'anna madhhab ahli sunnah, semua makhluk bukan hanya manusia. Semua makhluk. Nabi SAW termulia. Kenapa? Kata Nawawi, karena mazhab ahli sunnah, bahwa dari jenis, dari sisi jenis, annal adamiyin afdal minal malaika. Ini mazhab ahli sunnah, kata Nawawi. Bahwa jenis manusia lebih utama dari jenis malaikat. Ya, dari jenis malaikat. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam afdalul adamiyyin wa ghairi. Sementara Nabi SAW adalah yang termulia dari bangsa manusia, dari jenisnya. Makanya Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim wa laqad karramna bani adama. Ya. sisi kelebihan manusia dari bangsa malaikat, malaikat tidak ada diletakkan oleh Allah hawa nafsu. Ya. Sehingga kemuliaan mereka itu karena memang mereka mentaati la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sementara manusia diberi oleh Allah kesiapan untuk menentang. Tapi mereka di antara mereka ada yang justru sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan sepakat bahwa Nabi Muhammad lebih mulia daripada malaikat Jibril. Nabi Muhammad SAW lebih mulia dari malaikat Jibril. Berarti dari sisi jenis maka manusia lebih mulia daripada malaikat. Dan Nabi Muhammad SAW manusia termulia. Lalu apa yang membuat mereka orang-orang yang membencinya, ya berkuar-kuar bahwa Nabi Muhammad itu justru sehina-hinanya. Padahal tidak ada yang membuat Nabi SAW tidak memiliki kesalahan terhadap mereka sedikit pun. Dari sisi zaman, Nabi SAW apa perbuatan Nabi terhadap mereka? Tidak ada. Kecuali karena kebencian kepada manusia termulia. Sementara dari sisi nasab, Nabi SAW memiliki nasab yang termulia. Adapun mereka bisa jadi dari nasab yang tidak jelas. Siapa ayahnya? Terkadang dinasabkan kepada yang bukan ayahnya karena pergaulan bebas, perzinahan tersebar di mana-mana. Sementara Nabi Muhammad SAW memiliki nasab yang termulia. Tidak ada manusia yang memiliki nasab lebih mulia dari nasabnya. Orang semua tahu siapa kakeknya, siapa ayahnya, siapa kakeknya, siapa kakek kedua. Sampai nanti kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Jalurnya itu dipilih memang oleh Allah. Sebagaimana bab yang pertama, Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail. Allah memilih Kinana, salah seorang dari kakeknya, dari keturunan Nabi Ismail. Karena Nabi Ismail memiliki banyak anak, tapi Kinana yang dipilih. Nanti dari Kinana ini muncul lagi Quraisy. Wastafa Quraisyan min Kinana. Kinana punya keturunan jalur yang banyak, tetapi Quraisy dari keturunan Kinana ini yang dipilih oleh Allah. Wastafa Bani Hashim min Quraisy. Dari Quraisy, dan Quraisy ini para ulama berbeda pendapat apakah dia Fihir bin Malik, ini kakek Nabi yang kesekian ya, yang ke-11 atau 10. Kemudian antara An-Nadhar ibnu Kinana. Jadi Kinana tadi punya nama anaknya An-Nadhar. Apakah Nadhar ini yang namanya Quraisy, yang gelarnya Quraisy, atau di bawahnya? Nadhar ini punya anak namanya Malik dan di bawahnya namanya Fihir. Apakah yang dimaksud dengan Quraisy tadi Fihir bin Malik ibnu Nadhar atau Nadhar ibnu Kinana? Ya, tetapi intinya mereka satu jalur lurus ke bawah sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi Bani Hashim dipilih oleh Allah dari Quraisy tadi. Quraisy yang dimaksud adalah An-Nadhar ibn Kinana atau Fihr ibn Malik. Nanti dari Bani Hashim yang juga banyak jalurnya Allah memilih beliau. Ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibnu Qusay ibnu Hashim. Ya. Ibnu Qusay ibnu Hashim ibnu Abdi Manat ibnu Kilab. Dan nanti sampai kepada Kinanah tadi. Dan Kinanah ibnu Fihir sebelumnya. Ibn Fihir bin Malik ibn An-Nadhar ibnu Kinanah. Ya. Nanti sampai kepada Adnan. Kakek yang ke-21 atau 20. Dan sepakat semuanya. Tidak ada berubah. Namanya sama. Sampai Adnan. Dari Adnan sampai kepada Nabi Ismail ini yang para ulama berbeda pendapat. Nama-namanya. Dan mereka semua sepakat bahwa Adnan ini keturunan Ismail. Tidak ada yang mengatakan dia bukan keturunan Ismail. Dan Nabi Ismail anak Nabi Ibrahim AS. Jadi dari sisi nasab, tidak ada sedikit pun corengnya. Tidak ada celanya. Sementara yang mencelanya, nasabnya dari siapa? Darah daging siapa? Orang-orang yang kotor, orang-orang yang bergelimang dengan zina. Ya. Lalu, ya, mencela manusia yang termulia dari sisi nasab. Alaihi salatu wassalam. Kembali kita ke bab ini hadis wa awwalu syafi'in wa awwalu musaffa. Jadi hadis ini kata Imam Nawawi menunjukkan bahwa Nabi SAW termulia dari semua makhluk. Karena Ahlussunnah mengatakan bahwa dari antara bangsa manusia dengan bangsa malaikat, dari jenis manusia jenis malaikat, maka jenis manusia lebih utama dari malaikat. Karena di antara manusia ada para rasul. Dan di antara manusia itu ada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad SAW adalah lebih mulia dari malaikat Jibril, sementara malaikat Jibril adalah pemimpin para malaikat. Ya. Nah, ini ungkapan dari Al-Nawawi rahimahullahu taala. Itu satu-satunya hadis di bawah bab ini, dan kita lanjutkan ke bab berikutnya. Di sini ada dua ke tiga keutamaan ya. Ana sayyidu wa, ini satu lagi hal yang saya lupa menyampaikan tadi. Itu kata-kata sayyid. Ya. Apakah boleh kita mengungkapkan bahwa Nabi itu sayyid? Iya. Ini dalilnya. Ya. Bahwa kita mengatakan sayyiduna. Ya, sayyidu waladi Adam mungkin lebih utama karena itu nas hadisnya. Ana sayyidu waladi Adam. Boleh. Ya. Yang hanya harus dicatat, penambahan kata sayyid ini pada lafaz-lafaz zikir yang sudah baku dari Nabi kemudian ditambahkan. Ini yang harus diketahui bahwa lafaz zikir itu tidak bisa dirubah-rubah. Walaupun penubahannya dengan lafaz yang boleh kita mengucapkannya. Karena sebagian orang mengatakan, boleh merubah ke dalam salawat, dalam salat. Ya, Allahumma salli ala sayyidina. Dalam salat ini. Boleh. Loh, kenapa boleh? Nabi mengatakan, ana sayyidu waladi Adam. Kenapa tidak boleh? Nabi sendiri yang mengatakan sayyid, dia sayyid. Ya, tetapi dalam lafaz zikir yang sudah diajarkan Nabi, Nabi tidak menambah. Dia yang mengatakan ana sayyidi wuladi Adam, dia pula yang mengajarkan Allahumma salli ala Muhammad dalam salat. Dia tidak menambahkan di sana, walaupun di luar salat dia mengatakan ana sayyidi wuladi Adam. Jadi berbeda konteksnya. Jangan dijadikan dalil umum itu untuk menambah-nambah dalam lafaz zikir, dalam ibadah. Ya. Dalam lafaz-lafaz zikir, dalam ibadah. Ketika anda di luar, dalam di luar salat kemudian mengatakan Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa... silakan. Silakan di luar salat. Tidak apa-apa. Tapi dalam bacaan salat, ya, dalam bacaan-bacaan zikir yang diajarkan Nabi, anda tidak berhak untuk menambahnya. Karena yang mengajarkan anda membaca zikir itu, dia tidak menambahnya. Dan dia yang menyatakan dia adalah sayyid. Bukan anda yang mengatakan. Dia mengatakan dia sayyid. Maka tidak benar dengan berdalil dengan hadis ini, lalu kita bukakan kesempatan setiap ada salawat dalam ibadah-ibadah yang diajarkan Nabi, bacaan-bacaan tertentu, lalu kita bisa menambahnya. Dia yang manusia yang paling mulia yang mengatakan bahwa dia sayyid, tapi dia tidak menambahkannya. Maka anda mesti berhenti di mana dia berhenti. Ya. Nah, ini yang perlu kita catat di dalam bab ini. Ada dua hadis. Aha. Disebutkan demikian karena bisa jadi ada dua nabi yang memberikan syafaat, namun yang diterima syafaatnya pertama kali adalah nabi yang kedua sebelum nabi ya, nabi yang pertama. Wa awwalu syafi'in wa awwalu musyafa'. Orang pertama yang memberi syafaat dan orang pertama yang diterima syafaatnya. Disebutkan demikian karena bisa jadi. Jadi dia pun tidak menukilkan dalilnya. Ya, bisa jadi. Dan saya tadi mengarahkan makna itu karena setelah itu akan bermunculan orang-orang yang memberi syafaat. Jadi saya katakan para malaikat memberi syafaat. Nabi sendiri memberikan syafaat untuk khusus, bukan untuk semua manusia. Nabi-nabi yang lain memberi syafaat. Ya. Setelah masuk neraka orang, maka di situ banyak pemberi syafaat. Sampai orang beriman pun memberi syafaat. Sebagaimana dalam hadis dalam kitab Sahih Muslim ini. Jadi dia mengatakan mungkin untuk meminta saat itu. Tapi kita tidak menemukan dalilnya. Dia juga mengatakan bisa jadi. Ya. Bisa jadi. Di sini apa katanya? Innama dzakara dzukira tsani li'annahu qad. Qad, kata qad itu yang artinya bisa jadi. Ya, qad yang ada qad yashfa'u itsnani fayashfa'u tsani minhuma قبل الأول، إنما ذكر الثاني لأنه قد يشفع. Karena bisa jadi ada dua nabi yang memberikan syafaat, namun yang diterima syafaatnya pertama kali adalah nabi yang kedua sebelum nabi yang pertama. Saya tidak terlalu memahami ini, tetapi yang saya pahami, kenapa dia yang memberi syafaat, dinyatakan yang memberi syafaat pertama kali, karena memang tidak ada sebelumnya dan tidak ada yang bersamaannya yang meminta syafaat. Bahkan Nabi Adam sudah ditawarkan, Nabi Nuh ditawarkan untuk meminta syafaat tersebut, Nabi Ibrahim ditawarkan, Nabi Musa, Nabi Isa, tapi mereka menolak semuanya. Dan mereka merasa tidak, bukanlah orang yang berhak untuk memintanya. Dan dinamakan pertama karena setelah itu akan banyak orang-orang memberi syafaat. Sampai, jangankan pada Nabi, sampai orang beriman biasa, ya, akan memberi syafaat. Jadi dia yang dimasukkan, dikatakan pertama, karena tidak ada yang sebelumnya, tidak ada yang bersamaan dengan itu yang meminta syafaat kepada Allah. Atau yang kemungkinan ini, di saat yang sama ada dua nabi yang meminta syafaat, tapi dia yang diterima oleh Allah syafaatnya. Tetapi dalil justru menunjukkan bukan seperti itu. Karena Nabi Adam sudah diminta, tapi dia tidak bisa, tidak memberikan. Kalau lima mereka ini, Nabi Adam dan empat ulul azmi, menolak dan tidak merasa berhak, siapa lagi yang bisa menandingi mereka? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak adanya dalil yang menunjukkan ini. Atau pemahaman yang lain, ya, disebutkan demikian karena bisa jadi ada dua. Ada dua nabi yang memberikan syafaat, namun yang diterima syafaatnya salah satu dari mereka. Ternyata tidak ada. Ya, tidak ada. Empat para nabi dimintakan, tidak ada yang lebih mulia dari empat ini. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Tapi mereka semuanya tidak memberi, bahkan menolaknya, merasa tidak berhak. Siapa lagi yang meminta selain dari mereka? Tidak ada, tidak akan ada. Kalau mereka sudah merasa tidak berhak untuk memintanya, kira-kira siapa? Tidak ada. Padahal mereka ulul azmi. Ya. Kalau ulul azmi saja menolak dan tidak berhak, merasa berhak, tetapi berarti selainnya lebih tidak merasa berhak lagi. Jadi kemungkinan yang diungkapkan mungkin secara makna saja. Ya, mungkin secara makna, wallahu a'lam. Bab yang ketiga kita mulai ya membacanya, yaitu bab fi mu'jizatin Nabi SAW. Ini hadisnya cukup banyak ya, tentang mukjizat-mukjizat Nabi. Ini luar biasa menariknya. Saya sempat membaca semua hadisnya. Ya, banyak mukjizat-mukjizat Nabi yang luar biasa. Memperbanyak air minuman atau air, memperbanyak makanan, ini sebagiannya sudah kita pelajari. Ya. Mukjizat, kata mukjizat. Apa artinya mukjizat? Ya, mukjizat ini adalah perkara di luar kebiasaan manusia. Amrun khariqun lil 'adah. Ini asal maknanya. Sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Ini maksud dari mukjizat. Karena artinya adalah sesuatu yang melemahkan. Ya. Tidak ada yang mampu melakukannya. Bila mana muncul dari seseorang, berarti itu namanya mukjizat. Ya. Itu asal makna mukjizat. Sementara mukjizat Nabi atau mukjizat Rasul, artinya perkara atau perbuatan di luar kemampuan manusia yang muncul dari seorang Nabi dan Rasul yang tujuannya adalah memperkuat ya, pemberitaan atau pernyataan bahwa mereka adalah utusan Allah. Jadi tujuan mukjizat itu adalah untuk memperkuat berita bahwa dia Rasul. Dan mukjizat ini bukan hasil dari latihan. Dia anugerah Allah. Ini yang harus kita letakkan. Harus kita pahami bahwa mukjizat para rasul itu bukan hasil latihan mereka. Nabi Musa berlatih 2 tahun untuk memukulkan tongkatnya sehingga jadi ular atau melemparkan tongkatnya jadi ular, kemudian dibaca gagalnya 1000 kali baru berhasil. Nah, dia mutlak pemberian Allah dan mereka sebelumnya tidak mengetahuinya. Begitu juga ketika memukul lautan, belahannya dengan satu pukulan itu bukan satu belahnya tetapi 12. Terbelah 12 pukulannya sekali. kemudian terbelahnya dari ujung, dari pantai ke pantai, dari seberang sini ke seberang sana, padahal ukuran tongkatnya kecil, pendek. Ya. Dan belahannya itu 12. Bentuknya sama. Ukuran apa keringnya dasar laut itu pada setiap belahannya itu sama. Tidak ada yang berbeda. Ya, begitu juga mukjizat-mukjizat yang seperti unta yang dikeluarkan oleh Allah dari gunung, ukuran besarnya luar biasa, dan apa kelebihannya ketika dia minumnya itu, unta sekarang minumnya satu drum. Kalau dulu enggak, minumannya minuman semua orang. Ya, jadi satu hari dia harus meminum minuman yang diminum oleh semua orang di satu hari. Kalau orangnya sekitar 500 ribu orang, berarti minuman 500 ribu orang itu akan mesti diminumnya dalam satu hari pula sendiri. Saking banyaknya minum unta Nabi Saleh. Itulah mukjizat. Yaitu pemberian Allah pada seorang Nabi untuk menatakan bahwa itu benar-benar Nabi. Perkara yang di luar kemampuan manusia. Di luar kemampuan manusia. Baik, itu definisi mukjizat. Dan Nabi kita Muhammad SAW banyak mukjizatnya. Banyak. Dalam pelajaran tafsir, dia sekedar mengatakan akan membelah dengan jarinya, dengan tangannya, memberi isyarat, bulan terbelah. Bulan terbelah. Ya. Kemudian belahannya ya, nampak oleh orang. Jatuh ke bumi, kemudian disatukan kembali oleh Allah. Dinaikkan kembali, kemudian disatukan. Ya. Dinaikkan kembali, kemudian disatukan oleh Allah Jalla fi'ulah. Ini luar biasa. Ya. Kita baca hadis yang pertama dari bentuk mukjizat Nabi. Hadis ke 5890. Ya. 5890. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsani Abu Rabi' Sulaiman ibnu Daud al-Ataki. قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثني ثابت أن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس دعا بماء فأتي بقدح رحراح دعا بماء فأتي بقدح رحراح فجعل القوم يتوضؤون فهزرت ما بين الستين إلى الثمانين قال فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه. Ini mukjizat Nabi yang pertama, memperbanyak air. Ya. Kata Anas, Nabi SAW pernah meminta air di saat orang membutuhkan air, orang banyak membutuhkan air. Tadi di ujung hadis, Anas mengatakan sekitar 60 sampai 80 orang. Kisaran jumlah orangnya. Yang membutuhkan air untuk berwudu. Sementara air yang ada adalah satu wadah, rah-rah. Wadah, baskom, yang tidak terlalu tinggi tapi agak luas. Ya, dia tidak terlalu tinggi, tetapi agak besar. Ya. Namun untuk berwudu 60 sampai 80 orang ini tentu tidak cukup. Tidak cukup. Maka dengan air yang ada dalam wadah tadi, orang-orang yang jumlahnya 60 sampai 80 tadi berwudu. Faja'alal qawmu yatawadda'un. Semuanya berwudu semuanya. Ya, berwudu dengan air tersebut. Saya mengira-ngira, kata Anas, jumlah mereka antara 60 ma baina sittin ila as-samanin, antara 60 sampai 80 orang berwudu dengan air baskom kecil. Ya, kemudian kata beliau, faja'altu anduru, dan saya melihat ke air yang ada dalam wadah tadi. Ya, ternyata air itu memancar, yambu'u min baini asabi'i, dari antara jari jemari Nabi. Ya, ini mukjizat. Jadi nampak kalau kita masukkan selang ke dalam baskom dan selang itu masih mengalir airnya, kan nampak gelembung-gelembung bahwa ada air keluar dari selang. Seperti itu pula lah dari jari jemari Nabi. Dilihat oleh Anas bin Malik. Para ulama, Ibn Nawawi termasuk yang menukilkan di sini ya, menyatakan bahwa maksud dari keluar dari jari jemarinya ini, ada dua penafsiran para ulama. Yang pertama memang keluar langsung dari jari jemarinya. Keluar langsung dari jari jemarinya, air. Dan ini mukjizat tentunya. Dan ini jumhur ulama berpendapat demikian. Hakiki, dari jari jemari Nabi SAW itu keluar air. Allah Maha Kuasa. Ya, Allah Maha Kuasa. Sebagaimana Allah mengeluarkan mata air dari dalam batu. Ya. Wa inna minha lama yashaqqaqu minhul ma. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Dari dalam batu itu mengalir air, sungai. Ya. Apalagi dari benda yang lunak. Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama, memang dari jari jemarinya itu keluar air, memancar air. Makna yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memperbanyak air yang ada dalam baskom, dalam bahda tadi, dengan Nabi meletakkan tangannya di dalam itu. Allah yang memperbanyak, bukan keluar dari tangannya, tetapi dengan Nabi meletakkan tangannya. Itu juga mukjizat. Ini juga mukjizat. Tidak tahu airnya dari mana, tetapi ketika Nabi masukkan kedua tangannya ke dalam jajana tersebut, tiba-tiba air dalam wadah itu bertambah banyak. Sekian banyak orang yang berwudu, dia tidak berkurang. Sekian banyak orang berwudu, dia tidak berkurang. Terlepas dari penafsiran yang mana yang dikuatkan oleh para ulama, kedua-duanya mukjizat. Kedua-duanya mukjizat. Yang kedua tadi, dengan meletakkan tangan, air bertambah. Walaupun bukan keluar dari jari jemarinya. Tetapi yang paling kuat memang pendapat yang pertama. Didukung oleh riwayat-riwayat yang lain. Bahwa memang air keluar dari celah-celah jari jemari Nabi SAW. Dan ini mukjizat Nabi yang pertama di dalam bab ini. Yaitu memperbanyak air dengan cara demikian. Ya, dan berwudu dengannya 60 sampai 80 orang. Nanti akan ada riwayat yang jumlahnya bukan puluhan, tapi ratusan. Ya. Akan ada riwayat yang jumlahnya nanti yang akan memanfaatkan air yang bertambah tadi ratusan. 300. 300. Ya. Kalau 300 orang, sekiranya berapa air yang akan disediakan untuk kebutuhan mereka. Nah, ini luar biasa. Nabi SAW bisa. Dan bahkan dalam riwayat pelajaran yang telah kita selesaikan, Nabi ya, dalam memperbanyak makanan, makanan yang bisa dimakan oleh 3 atau 4 orang, yang memakannya bisa mencapai 1000 orang. Ya. Dan dia tidak berkurang. Selesai semuanya makan kenyang, makannya tetap seperti itu. Ya. Makanan tetap seperti yang pertama sebelum disantap oleh seorang pun. Setelah didoakan oleh Nabi tentunya. Ya. Dan nanti banyak contoh-contoh dalam hadis-hadis yang dibawa bab ini, insyaAllah akan kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.